Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan si pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 2 Syawal 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di komplek pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kebun Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 169 dengan tema memperhatikan penampilan anak. Mungkin ketika pertama kali membaca judul ini, ada sebagian dari jamaah sekalian yang mengira bahwa kita akan banyak mengkaji tentang estetika. Tentang apa? Estetika, tentang keindahan penampilan. Mungkin itu yang terbersit di benak orang yang membaca judul ini. Walaupun estetika itu penting, penampilan, keindahan penampilan itu penting, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Karena ada poin yang lebih penting tentang penampilan itu yang akan kita bahas. Pertama, penampilan lahiriah seseorang, apa yang tampak oleh mata kita dari seseorang itu adalah cermin dari pemahaman yang dianutnya, sehingga ketika ada orang punya penampilan rambutnya dicat pirang misalnya, ya itu kan penampilan luar, nggih. Kemudian tubuhnya penuh dengan apa? Tato. Lalu hidungnya di apa? Dikasih anting-anting. Ketika kita ngelihat seperti itu, yang terbersit di benak kita ini orang baik-baik atau enggak baik-baik? Orang baik-baik atau enggak baik? Ya, orang enggak baik. Ustaz, tapi kan ada juga pencopet pakai baju koko. Iya betul, ada juga. Akan tetapi sekilas ya, orang melihat penampilan itu dia bisa menilai sekilas ya. Bisa menilai, oh orang ini punya pemahaman tertentu sesuai dengan penampilannya. Saya kasih contoh yang lain. Ketika ada orang pakai kalung. Pakai apa? Kalung. Kemudian bandulnya itu gambar salib. Gambar apa? Salib. Maka dengan cepat orang akan bisa menilai, oh ini adalah seorang yang punya agama apa? Nasrani. Betul gitu Ibu? Iya. Penampilan lahiriah itu menggambarkan keyakinan. Ada seorang wanita pakai jilbab. Pakai apa? Jilbab. Dengan cepat kita bisa menilai, oh ini seorang wanita yang beragama apa? Islam. Jadi penampilan lahiriah itu penting. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan apalah arti sebuah pakaian, apalah arti sebuah penampilan. Enggak, penampilan itu adalah potret dari keyakinan seseorang. Sehingga kita harus memperhatikan penampilan kita. Memperhatikan bagaimana supaya penampilan kita ini sesuai dengan ajaran agama kita. Sehingga orang tidak berburuk sangka kepada kita. Tidak menilai kita yang enggak-enggak. Yang dilihat sama orang adalah penampilan luar. Isi hati yang tahu sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, karena penampilan lahiriah seseorang itu adalah cermin dari keyakinan dan ideologi yang dianutnya, maka orang tua itu punya kewajiban sejak dini untuk memperhatikan penampilan putra-putrinya. Sejak anak kecil, sejak anak masih kecil, itu perlu diperhatikan penampilannya. Mulai dari gaya cukuran rambutnya, perhatikan. Kemudian juga pakaiannya, perhatikan. Modelnya seperti apa. Lalu tutur katanya, ucapannya, omongannya, diperhatikan. Perilakunya, cara jalannya, cara ngomongnya, sopan santunnya, unggah-ungguhnya. Itu dari kecil perlu diperhatikan. Jangan kemudian mengatakan, wah si cilik iki. Apa bu? Si cilik iki masih kecil aja lah. Enggak. Justru mumpung masih kecil, maka kita biasakan memiliki penampilan yang baik. Karena membiasakan sesuatu saat kecil lebih mudah daripada mengubah kebiasaan yang sudah terlanjur dilakukan bertahun-tahun. Saya sering sampaikan. Kenapa? Sampai detik ini masih banyak orang-orang yang minum pakai tangan kiri. Padahal dia sudah bukan dewasa lagi, sudah tua, wis perek apa nih? Pacule, ya. Bahkan mungkin sudah ngaji, kenapa dia masih kalau minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, berdiri lagi, disoting lagi, ya. Kalau ditanya beliaunya, kalau ditanya Pak lebih bagus mana, makan pakai tangan kanan atau tangan kiri, apa jawabannya? Kanan. Lebih bagus mana, minum pakai tangan kanan atau tangan kiri? Jawabannya kanan. Begitu dia makan, begitu dia minum, pakai apa? Tangan kiri. Kenapa? Kenapa, Bu? Kebiasaan. Makanya ketika ditegur, baru dia, oh astagfirullah, lupa. Kenapa? Karena itu kadang-kadang di luar alam bawah sadar. Itu gara-gara apa? Kemungkinan besar gara-gara saat kecil. Kenapa bu? Saat kecil dia punya kebiasaan itu, kemudian oleh orang tuanya dibiarkan. Dengan alasan tadi, esih cilik, masih kecil aja kok, gak apa-apa. Inilah bahayanya membiarkan perilaku buruk dilakukan oleh anak tanpa mengingatkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, ini kita cuma bawakan beberapa saja karena keterbatasan ruang kertas dan juga keterbatasan waktu. Rasulullah SAW sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya lahiriah sejak anak kecil. Mari kita lihat salah satunya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan halaqa ba'dha sya'rihi wa taraka ba'dha. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang bayi, seorang anak kecil, dicukur sebagian rambutnya dan dibiarin sebagian rambutnya yang lain. Kalau mau contoh yang paling gampang sekarang itu adalah gaya cukuran mohak. Ngertos bu, mohak? Ngertos sama mboten? Mohak niku digunduli kanan kirinya, kemudian disisain di tengahnya. Kayak landak, ngertos bu landak? Ya mirip kayak gue, cuman landak sing powak. Powak kanan kirinya. Itu gaya namanya mohak. Itu salah satu contohnya, bukan satu-satunya contoh. Karena ada juga nanti kebalikannya. Kalau tadi kan yang dibiarkan yang di tengah nggih. Yang kanan kirinya dihabisi. Ini ada kebalikannya. Yang dibiarkan apa? Kanan kirinya, yang tengah dihabisi, bikin jalan tol buat kutu. Ya. Tumane dapat fasilitas jalan tol, ya. Dan macam-macam, masih ada contoh-contoh yang lain. Intinya Nabi SAW melihat ada bayi, bayangkan ya, bayi masih kecil. Bayi itu udah dicatat dosanya atau belum? Belum, namanya juga bayi. Ketika Nabi SAW melihat bayi punya gaya cukuran seperti itu, sebagian digunduli, sebagian yang lain dibiarkan, naha an dzalik, maka Nabi SAW pun melarang. Apa bu? Melarang gaya cukuran seperti itu. Waqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihliquhu kullah aw itrukuhu kullah. Nabi SAW bersabda, pilihannya cuma dua. Kalau mau dicukur, cukur semuanya. Artinya jangan disisain sebagian, sini botak, sini enggak. Sudah cukur semuanya sekalian. Gundul ya, gundul. Atau yang kedua, kalau mau dibiarkan, enggak dicukur sekalian. Atau kalau mau dicukur yang rata. Jangan seperti itu gaya cukurannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Syekh Al-Albani. Coba bayangkan ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang mengatakan, apa sih rambut aja kok dipermasalahkan, gaya rambut aja dipermasalahkan. Saya tanya sama jenengan, apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipe orang yang ngurusi hal-hal remeh temeh? Apa Rasulullah SAW tipe orang yang ngurusi hal-hal yang gak penting? Bukan. Rasulullah SAW itu adalah tipe manusia yang tidak melakukan sesuatu kecuali yang penting. Nabi SAW tidak pernah mengisi waktunya untuk melakukan aktivitas yang remeh-temeh. Tidak pernah Nabi SAW seperti itu. Berarti apa? Ketika perilaku itu ditegur oleh Nabi SAW, berarti itu hal yang penting atau tidak penting? Penting. Makanya ditegur sama Nabi SAW. Buktinya penting, adalah Nabi SAW mengingatkan dan tidak membiarkan. Padahal yang dicukur dengan gaya seperti itu anak kecil, bayi yang tidak punya dosa. Lo bayi diomongi siapa? Ngeh, sing diomongi ya udah bayi nek. Sinten sing diomongi? Ya ramane karo biunge. Yang diingatkan itu bukan bayinya, wong bayinya melongo, ora ngerti apa-apa. Manut aja dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, berarti di sini yang ditegur siapa? Bapak dan ibunya. Pak, Bu, jangan kayak gitu. Lah kalau bayi saja yang belum punya dosa oleh Nabi SAW enggak dibiarkan ketika punya gaya potongan rambut yang seperti itu, apalagi orang yang sudah bisa dicatat dosanya, yaitu orang-orang yang dewasa. Ya. Nah, saking detailnya Rasulullah SAW memperhatikan pola cukuran rambut, sampai beliau merasa perlu untuk nunggoni, bayangkan, nungguin tukang cukur ketika akan mencukur anak-anak. Hal itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi dan juga Syekh Al-Albani. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk putra-putranya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sinten Ja'far? Ja'far itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ja'far itu anaknya sinten? Sinten? Oh, kena-kena Ja'far bin Abi Thalib ya berarti anaknya Abu Thalib. Umar anaknya sinten? Aku ditakan mikir, Umar anaknya sinten? Anaknya Khattab. Mulane Umar bin Khattab. Utsman anaknya sinten? Nah, kayak gue lah. Aku bingung ya. Ya. Ja'far anaknya siapa? Abu Thalib. Rasulullah SAW putranya sinten? Abdullah. Abdullah sama Abu Thalib itu kakak beradik. Berarti Ja'far niku sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti anak-anaknya Ja'far niku napane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ponakan. Setelah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia, Rasulullah SAW beberapa hari kemudian menjenguk putra-putranya. Masih kecil-kecil gitu putra-putranya. Setelah menghibur mereka, Rasul SAW kemudian bersabda, "Ud'u ilayyal halaq." Tolong panggilkan tukang cukur. Apa Bu? Tolong panggilkan tukang cukur. Faji abil halak. Gak lama kemudian tukang cukur datang. Fahalakaru usana. Kemudian tukang cukur itu mencukur rambut kami. Kami itu ya anak-anaknya sinten wau? Ja'far alias ponaan-ponaan Rasul SAW. Dan Rasul SAW di situ. Rasul SAW di situ mengawasi proses pencukuran. Berarti seorang bapak, seorang ibu itu perlu memperhatikan penampilan rambut anaknya. Kapan dicukur, kapan dibiarin, perlu diingatkan. Ketika cukur, diperhatikan gaya cukurannya seperti apa, modelnya kayak apa. Anak-anak sekarang kan, ya bukan cuma anak-anak sekarang, dari dulu yang namanya orang itu suka nopo? Niru. Suka nopo? Niru. Ya kalau yang ditiru Rasulullah SAW ya bagus. Yang ditiru aktor, apalagi pemain bola, apalagi pemain basket, bintang film, itu yang diuntung. Makanya coba lihat ketika ada bintang film atau pemain bola punya gaya cukuran tertentu, gak usah lama-lama, besoknya pada niru. Ada yang bikin jalan tol di samping sini, seret gitu. Jalan tol apa, wow, Bu? Tumak, ya. Jalan tol Tumak di sini, seret. Padahal apa? Ikut-ikutan. Ada yang anak laki-laki gelungan kene. Ya. Kayak wong wadon nggih, wonten gelungan nang kene, ngesuke pada nyontoh gawe gelungan, ya. Kayak bakpao nggih, ngemriki nggih. Macam-macam. Nah, kita sebagai orang tua harus peduli. Kalau memang kitanya enggak bisa nyukur, ya. Ketika anak itu pergi ke tukang cukur, kita temani. Supaya enggak macam-macam. Kalau saya sih biasa kalau cukur ya dicukur sama istri aja. Saya paling suka karena cukurannya itu enggak macam-macam, cuma pakai apa namanya itu? Alat cukur yang listrik itu, tinggal minta nomor berapa gitu aja. Bilang sama saya, tolong dicukur nomor 5, nomor 2. Serot, serot, serot, serot, serot, rapiin, selesai. Orang nganti pinten? Orang nganti sejam gitu ya. Paling 10 menit. Ya. Enak. Ya. Kenapa rata Ustadz? Ya enak. Gak perlu sibuk-sibuk nopo? Jungkatan. Ya. Gak perlu beli, apa namanya itu? Beli komit gitu. Apa jenis? Minyak rambut. Ya. Simple. Ya. Juga enggak ngabisin sampo banyak karena rambutnya nopo pendek. Ustaz enggak pengen gaya-gaya ya wis zamannya wis liwat. Mien. Ya. Kalau sekarang wis tua arep ngapa maning lah ya. Jadi simple ya. Kalau mau bawa ke tukang cukur enggak apa-apa. Bawa tukang cukur, pesen sama tukang cukurnya ini tolong model cukurannya jangan yang macam-macam. Sudah. Ini bicara tentang rambut. Sudah. Ternyata bukan hanya penampilan rambut saja yang diperhatikan oleh Nabi SAW. Termasuk baju. Termasuk apa? Baju. Pakaian. Ya, pakaian ini ya baju, ya celana. Ya, ini termasuk pakaian. Termasuk juga pakaian. Rasulullah SAW selalu berusaha memastikan bahwa pakaian yang dipakai oleh anak ini tidak melanggar aturan agama. Tidak melanggar aturan agama. Contoh pakaian yang melanggar aturan agama adalah pakaian yang menyerupai pakaian non-muslim. Pakaian yang menyerupai pakaian non-muslim. Atau pakaian yang menyerupai pakaian yang dipakai oleh lawan jenis. Berarti laki-laki pakai baju punya apa? Perempuan, perempuan pakai baju punyaan laki-laki. Itu lawan jenis. Mari kita lihat hadis-hadisnya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini. Ini cerita yang dialami oleh beliau sendiri, Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW pernah melihatku mengenakan dua pakaian mu'asfar. Apa itu pakaian mu'asfar? Sudah saya kasih keterangan di situ. Pakaian yang dicelup. Ya, dicelup berarti diwarnai. Pakaian yang diwarnai dengan tetumbuhan namanya usfur. Apa bu? Usfur. Sehingga menghasilkan warna merah kekuningan. Jadi yang jadi masalah di sini bukan warnanya, Bu. Ya, bukan warna merahnya atau warna kuningnya, tapi yang jadi masalah adalah menggunakan tetumbuhan namanya usfur. Masalahnya di mana? Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi min thiyabil kuffari fala talbasha. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abdullah, ini adalah pakaiannya orang-orang kafir, dan kamu jangan memakai baju yang seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan, Rasulullah SAW itu peduli dengan apa yang dilihat. Padahal saat itu Abdullah bin Amr masih kecil. Ketika Nabi SAW melihat anak kecil ini kok pakai baju-bajunya ini baju yang biasa dipakai oleh orang-orang non-muslim, sama Nabi SAW ditegur. Nah, kalau hanya dalam tanda kutip masalah warna aja, apalagi yang lebih parah dari itu? Apa Ustaz? Baju-baju yang ada simbol keagamaan. Saya tadi sudah kasih contoh. Apa contohnya? Salib. Itu simbol agama selain Muslim, agama Nasrani. Maka seorang Muslim tidak layak untuk memakai baju yang ada simbol itunya. Beda ya. Salib itu bukan sekedar dua garis bersilang. Bukan. Kalau sekedar dua garis bersilang, ubin kita ini, apa ini? Ubin, ya, tehel, keramik, ini juga banyak garis-garis bersilang. Bukan sekedar itu. Salib itu adalah simbol dari sebuah agama. Yang ini panjang, yang ini apa? Kecil atau pendek. Nah, seorang Muslim kok pakai baju dengan simbol seperti itu, atau kaos dengan simbol seperti itu, gak pantas. Walaupun itu simbol dari klub sepak bola sekalipun. Jadi ada kan sebagian anak-anak sekarang pakai pakaian milik klub sepak bola tertentu, terkenal, klub sepak bola dunia. Tapi ternyata di logonya ada gambar apa? Salib. Gak boleh seorang Muslim pakai logo yang seperti itu. Karena itu sudah berbau keagamaan milik agama yang lainnya. Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti hal tersebut. Gambar salib, kemudian bintang atau logonya orang Yahudi, itu juga sering kita dapatkan di baju atau di kaos. Kemudian tulisan-tulisan yang enggak pantas, ya. Dan itu enggak perlu saya contohkan karena banyak banget. Entah itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa asing. Makanya jenengan ibu-ibu mau gak mau ketika beli kaos buat anaknya, kemudian ada tulisannya, baca dulu tulisannya. Jangan-jangan tulisannya ini isinya adalah isi yang tidak bermoral. Sangat mungkin seperti itu. Ustaz, bahasa Inggris ora paham. Ora paham takon. Tanya sama yang gak paham. Kok tanya sama yang gak paham? Tanya sama yang paham. Ustaz, ini gak paham juga. Ya udah, cari yang gak banyak tuh tulisannya. Ya. Kemudian juga ada kaos-kaos yang gambarnya nuwun sewu, gambar orang yang buka aurat. Ya. Gambar artis yang sedang manggung buka aurat. Ini gak pantas seorang Muslim pakai baju-baju yang seperti itu. Atau gambar berhala. Gambar patung. Yang itu adalah Tuhan atau dewanya agama lain. Ini gak boleh yang seperti itu. Ya. Ini adalah perilaku menyerupai penganut agama lain. Sudah, ini bicara tentang pakaian yang menyerupai agama lain. Sekarang kita membahas tentang pakaian yang biasa dipakai oleh lawan jenis. Anas radhiyallahu anhu menyampaikan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yataza'far ar-rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pria mengenakan za'faran. Napa Bu? Za'faran. Kalau orang Jawa ngomongnya cak paron. Kenapa? Cak paron. Za aslinya. Za'faron. Apa itu za'faron? Za'faron juga sama. Tetumbuhan yang menghasilkan warna, ya, mirip juga merah kekuning-kuningan, dan biasa dipakai oleh kaum wanita. Berarti di sini kalau wanita pakai baju yang ada za'faronnya, warnanya tidak masalah. Yang jadi masalah laki-laki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti apa kesimpulannya? Nabi SAW melarang laki-laki memakai pakaian ciri khasnya perempuan. Perempuan dilarang memakai pakaian yang merupakan ciri khasnya laki-laki. Maka hati-hati. Ya, walaupun anak-anak kita masih kecil, laki-laki jangan dibiarkan tiru-tiru pakai rok. Walaupun hanya untuk candaan. Laki-laki dipakein kerudung buat lucu, lucu-lucuan jangan. Ya, enggak boleh. Lucu-lucuan cari yang lainnya. Atau anak perempuan dipakaikan pakaiannya laki-laki, jangan. Ya. Jadi, dari kecil kita biasakan laki-laki pakai baju laki-laki, perempuan pakai baju perempuan. Ini kalau enggak diperhatikan, khawatirnya nanti bisa muncul penyimpangan orientasi seksual yang sekarang sedang dikampanyekan di mana-mana. LGBT, laki-laki menyerupai apa? Perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ada perempuan tapi macho. Ada perempuan tapi macho. Ada laki-laki tapi maci, kemayu. Ya. Jangan, ini jangan dibiarkan. Ini dari kecil ini kita harus membentengi anak-anak kita. Jadi jangan biarkan orang-orang tersebut merusak anak-anak kita. Jadi kalau bukan kita yang peduli dengan anak-anak kita, siapa yang mau peduli? Sekarang hal itu diiklankan besar-besaran. Bahkan kadang-kadang di film-film kartun yang dilihat oleh anak-anak kita ada peran, ya, ada peran yang menggambarkan itu. Salah satu peran yang ada di film kartun itu dan ini terkenal di mana-mana itu adalah seorang laki-laki yang kemayu. Bahwa itu cuma film aja. Nanti lama-lama apa yang terjadi, Ibu? Karena saking seringnya nonton itu, akhirnya yang terjadi adalah hal itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nuwun sewu nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usianya 60-70 tahun ke atas. Saya tanya sama jenengan. Di zaman yang jenengan, ibu-ibu, bapak-bapak. Di zaman yang jenengan, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Ada wanita keluar rumah pakai celana pendek. Wanita dewasa keluar rumah pakai celana pendek. Apa kesannya? Apa kesannya? Wanita nakal. Betul? Atau dalam tanda kutip WTS. Ada wanita dewasa keluar rumah pakai celana pendek. Itu wanita nakal. Itu kesan yang terbangun. Dan jarang ada wanita keluar rumah pakai itu. Rata-rata ya pakai jarit nggih. Saat itu rata-rata pakai jarit, ya. Tertutup. Tapi coba lihat sekarang. Lihat sekarang. Betapa banyak ibu-ibu yang mungkin ketika pengajian pakai kudung, begitu sampai rumah nyapu nang arep rumah nganggo celana pendek. Ini wanita, mau diomong wanita nakal juga bukan wanita nakal. Mau dibilang wanita baik-baik juga baik-baiknya pas lagi pengajian tok. Begitu sampai rumah bukan apa? Aurat. Kenapa itu dianggap biasa? Karena setiap hari di televisi dikasih tontonan seperti itu. Film artisnya kayak gitu. Iklan, bintang iklannya kayak gitu. Bukan hanya iklan kosmetik, iklan motor pun bintang iklannya perempuan pakai celana pendek. Apa hubungannya motor gede sama perempuan kan? Ya begitulah, setiap hari dijejeli orang buka aurat. Lama-lama sesuatu yang dahulu 50 tahun yang lalu dianggap aib, sekarang menjadi nopo? Biasa. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. LGBT, wong banci dulu, ya, itu adalah sesuatu yang gak pantas. Sekarang, karena saking banyaknya gempuran-gempuran tayangan seperti itu, dianggap lama-lama menjadi biasa. Maka ini harus kita waspadai. Kalau kita orang tua gak peduli dengan anak kita, siapa yang mau peduli? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan dengarkan pertanyaan yang mungkin sudah masuk, silakan. Baik, jazakumullah khairan atas materinya. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Ada tiga pertanyaan yang serupa, Ustaz. Ada tiga pertanyaan serupa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kurang lebih, Ustaz, bolehkah anak laki-laki rambutnya dibiarkan panjang sepundak, Ustaz? Silakan. Boleh atau tidak anak laki-laki rambutnya dibiarkan sepundak? Kalau boleh, aslinya boleh. Kalau aslinya hukumnya boleh. Tapi apakah di negeri kita, ya, kita bicara di negeri kita. Apakah di negeri kita laki-laki yang rambutnya gondrong itu identik dengan laki-laki yang soleh atau sebaliknya? Bocah rambutnya nopo? Gondrong. Itu identiknya apa? Baik atau tidak baik? Tidak baik. Identiknya tidak baik. Maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Jadi hukum asalnya itu boleh, bukan sunnah, boleh. Sesuatu yang boleh, kalau menimbulkan image negatif, maka dihindarilah. Maka dihindari. Kalau sekedar panjang, mungkin sampai ke sini, itu ya enggak sampai level anak yang nakal. Tapi kalau sampai panjang segini, nanti malah dari belakang dikira apa? Dikira perempuan malah. Ya. Tapi kalau sekedar gondrong, ya, sampai sini, itu masih dalam batas normal. Ya, masih dalam batas normal. Jadi intinya kalau sampai panjang banget sampai ke pundak sebaiknya dihindari, karena image yang berkembang di masyarakat itu adalah penampilan orang-orang yang kurang baik. Nah, baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mengenalkan dan membiasakan anak kepada Al-Qur'an? Anak berumur 2 tahun. Saat ini saya sering membacakan Al-Qur'an di depan anak. Akan tetapi mushaf malah diminta oleh anak. Saya berinisiatif untuk memperlihatkan HP yang isinya video murotal dan sering memperlihatkan video muazin di Masjidil Haram dengan pengawasan, Ustaz. Alhamdulillah anak saya jadi sering azan sendiri dan sering melafalkan Al-Quran. Apakah yang saya lakukan sudah sesuai, Ustaz? Mohon nasihatnya. Yang Anda lakukan ketika membaca Al-Quran dengan mushaf itu tentu yang paling ideal. Yang paling ideal. Terus gimana kalau Qurannya direbut sama anak? Ya jenengan pakai Quran yang lain. Jenengan pakai Quran yang lain. Wah, nanti kalau Qurannya disopek-sopek sama anak. Lah kalau udah seperti itu ya Qurannya dari anak diambil. Lah Quran yang saya baca diambil sama anak. Ya jenengan baca dari apa yang jenengan hafal. Sehingga enggak perlu megang napa? Mushaf Al-Qur'an. Lah nyong apalane kurkulhu, Ustaz? Salah eh. Ya masa wis gedhe apalane kurkulhu? Ya. Makanya tambah hafalannya. Sehingga ketika Al-Qur'an yang sedang jenengan baca diambil sama anak, jenengan bisa membaca dari apa yang jenengan hafal. Ya minimal jenengan masa enggak hafal juz amma sih minimal loh. Juz 30 masa enggak hafal? Ayolah ditambah. Ya, hafalannya ditambah. Kemudian kalau misalnya anak di apa setelkan apa tadi video ya Masjidil Haram atau kemudian yang lainnya, ya aslinya boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang penting diawasi, jangan sampai kemudian karena dia pegang HP terus akhirnya dia buka yang lain-lain, ya dia buka yang lain-lain tanpa pengawasan. Maka ini perlu diwaspadai, ya jangan sampai awalnya kita berniat baik malah akhirnya berujung tidak baik. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita memakai baju yang baju bekas yang turun temurun dari keluarga, Ustaz? Misalnya kami punya anak dua, anak pertama laki-laki usia 5 tahun dan anak kedua 3 tahun. Pakaian kakaknya seperti kaos, celana yang sekiranya masih bisa dipakai adik perempuannya kami pakaikan. Atau seorang istri yang memakai kaos bekas suaminya karena sudah tidak muat atau tidak terpakai, jadi dipakai oleh istri untuk sekedar di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ada pakaian-pakaian yang all size laki-laki perempuan, maksudnya ya. All size di sini maksudnya bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Itu enggak masalah. Itu enggak masalah. Ada pakaian yang khusus dipakai laki-laki, ada pakaian yang khusus dipakai perempuan. Jadi ada tiga jenis pakaian. Yang pertama adalah yang bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Ada pakaian yang khusus dipakai oleh laki-laki, ada pakaian yang khusus dipakai oleh perempuan. Kalau yang bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Contoh misalnya kaos dalam itu bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Ya, tentunya kaos yang tidak tipe khusus ya. Kalau perempuan kan ada juga kaos tapi tipenya tipe khusus yang nuhun sewu ketat gitu ya. Kalau itu ya jangan dipakai laki-laki. Tapi kalau misalnya kayak kaos oblong yang bisa dipakai laki-laki perempuan, tidak masalah dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Contoh lain yang bisa dipakai, sekarang itu yang pertama. Yang kedua, pakaian yang khusus dipakai laki-laki. Ya, pakaian yang khusus dipakai laki-laki. Apa contohnya? Peci. Kenapa? Peci. Ini kan khusus dipakai oleh laki-laki. Maka enggak boleh perempuan sengaja pakai peci itu untuk gaya-gayaan. Ya, itu enggak pantas. Ada pakaian khusus perempuan. Apa contohnya? Ibu-ibu. Rok. Kenapa? Rok. Ya. Yeah. Atau dalemannya perempuan. Kenapa? Dalemannya perempuan. Itu khusus untuk perempuan. Makanya dipakai untuk perempuan. Enggak boleh laki-laki pakai itu. Yang sekarang kemarin sempat viral. Yeah. Anak-anak muda yang bikin fashion untuk apa namanya, semacam pameran fashion di jalan itu kan ada yang sengaja pakai rok, kemudian pakai sepatu yang haknya apa tinggi berlenggak-lenggok, itu nggak boleh walaupun yang pakai adalah karena yang pakai laki-laki, apalagi itu di depan umum, itu jelas sekali menyerupai pakaian wanita. Enggak pantas laki-laki memakai, enggak boleh laki-laki memakai pakaian perempuan. Jadi intinya kalau itu adalah termasuk pakaian yang biasa dipakai untuk dua jenis manusia, laki-laki maupun perempuan, maka tidak masalah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.